نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة وأخواتي في الله para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab qaulillah taala innaka la tahdi man ahbabta, bab tentang firman Allah subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baik. Bab ini masih dalam rangkaian bab yang berisikan argumen-argumen ilmiah untuk membuka hati dan akal orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwasannya di dalam bab ini menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah atau suatu kemanfaatan kepada orang yang sangat beliau inginkan agar mendapatkan hidayah, yakni pamannya Abu Thalib. Ayat ini turun berkenaan dengan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib, di mana telah diketahui dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib ini sangat besar jasanya, ya, semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil sampai beliau berdakwah. Di masa kehidupan Abu Thalib tidak ada kaum musyrikin yang berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena segan atau karena takut kepada Abu Thalib, dan memang Abu Thalib benar-benar membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah, sehingga walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha, ya, dengan segenap tenaga dan sangat menginginkan agar pamannya ini mendapatkan hidayah lalu masuk Islam, tetapi kenyataannya dia mati dalam keadaan kafir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih, ya, dan beliau bersumpah untuk memintakan ampun bagi pamannya ini selama beliau tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah bagi orang yang engkau inginkan, ya, untuk mendapatkan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang bisa memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah. Maka ayat ini sebagai pengabaran kepada umat manusia bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapapun kedudukan dan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak sedikit pun memiliki kemampuan untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia, tidak pula bisa memberikan kemudaratan. Oleh karena itu, tidak selayaknya apabila seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang bisa memberikan kemanfaatan dari manusia dan menolak kemudaratan dari mereka. Sampai-sampai makhluk yang sangat dekat dengan Allah tidak sedikit pun yang bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat dekat dengan beliau, ya. Orang yang kedudukannya sudah bagaikan bapak sendiri, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bapaknya meninggal, kemudian kakeknya meninggal, beliau besar, ya, dalam rumah, ya, dalam rumah tangga Abu Thalib. Dan jasanya Abu Thalib sungguh sangat besar terhadap dakwah Islam di awal-awal perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadanya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Iya. Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaannya adalah kekuasaan yang sempurna. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang mutlak. Demikian pula sebaliknya, ada orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesimis, ya, akan hidayah yang bisa mereka dapatkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum." Ya, sebagaimana pernah kita bahas dalam bab-bab yang sebelumnya, Allah berfirman, tidak ada bagimu sedikit pun campur tangan di dalam urusan mereka itu. Yaitu orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, sampai-sampai kepala beliau berdarah dan gigi beliau pecah. Ya. Apakah Allah akan memberikan ampunan kepada mereka atau mengazab mereka, itu bukan urusanmu. Urusanmu sekedar menyampaikan. Urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar menyampaikan. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kekhususan bagi Allah, yakni hidayatut taufiq. Taufiq yang diberikan Allah kepada seseorang hanyalah mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan manusia sekedar menyampaikan, ya. Oleh karena itu ulama kita membagi hidayah itu terbagi dua, ada hidayatut taufiq, kemudian hidayatud dilalah wal irsyad. Hidayatut taufiq hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Sedangkan yang dimaksud dengan hidayatud dilalah wal irsyad, hidayah berupa penunjukan, bimbingan atau pengajaran. Maka inilah yang kita usahakan. Ya, kita membimbing manusia untuk mendapatkan hidayatut taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menunjukkan kepada hidayah dengan hidayatul irsyad. Sebagaimana firman Allah, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mengajak kepada jalan yang lurus. Yani memberikan hidayah atau bimbingan kepada jalan yang lurus. Baik. Tentang ayat ini dijelaskan di dalam As-Sahih sebagaimana kata al-muallif rahimahullahu taala pada dalil yang berikutnya. Fi sahih, di dalam kitab As-Sahih, yakni Sahih Al-Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, an Ibn al-Musayyib an abihi qala, dari Ibn al-Musayyib, beliau adalah Sa'id ibn al-Musayyib, ya, salah seorang ulama besar dan salah seorang fuqaha dari kalangan tabi'in, ya. Beliau meninggal setelah tahun 90 Hijriah dalam umur sudah melebihi 80 tahun. Ya, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in dan salah seorang dari fuqaha us-sab'ah, ya, 7 orang fuqaha yang paling disegani, ya, di zaman beliau, ya, di zaman generasi tabi'in. Dan beliau telah berfatwa ketika para sahabat masih banyak yang hidup. Baik. Dari Ibnu Musayyib, dari bapaknya, qal, beliau mengatakan, ya, Musayyib adalah bapaknya yang meninggal pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menceritakan ketika telah hadir kematian atau tanda-tanda kematian kepada Abu Talib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi beliau. Ini ketika Abu Talib sakit dan telah datang kepadanya tanda-tanda kematian. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Pada saat itu juga ada 2 orang kafir, Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, lalu 2 orang ini, yakni Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal, berkata kepadanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib, yakni penyembahan terhadap berhala. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang untuk mengajak pamannya ini agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka berdua pun terus mengucapkan, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib sehingga engkau mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakana akhiru ma qala, dan adalah akhir perkataannya, huwa ala millati Abdul Muttalib, bahwasannya dia berada di atas agama Abdul Muttalib, bukan dalam agama Islam. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh benar-benar aku akan mohon ampunkan untukmu selama aku tidak dilarang. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah karib kerabat mereka sendiri. Surat At-Taubah ayat ke-113. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang engkau inginkan hidayah tersebut. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia lebih tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Baik. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang sababun nuzul turunnya ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah bagi siapa yang engkau kehendaki. Dalam hadis ini diceritakan bagaimana Nabi SAW berusaha, ya, sampai menjelang kematian Abu Thalib, tetap Nabi SAW datang kepadanya dan terus berusaha agar pamannya ini mau masuk Islam. Akan tetapi hidayah bukanlah di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun pamannya ini telah berjasa kepada beliau dan betapapun beliau sangat menginginkan hidayah bagi pamannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tidak pada siapa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang yang sangat dekat dengan beliau, maka bagaimana lagi dengan orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan beliau, tidak pula berjasa kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka lebih tidak patut lagi untuk berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka jelas sekali dalil-dalil ini sebagai bantahan kepada kaum musyrikin yang bergantung hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan, baik itu berupa hidayah maupun yang lainnya, ataupun menolak suatu kemudaratan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan bahayanya berteman dengan orang-orang yang berperangai buruk. Ya. Terutama orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana sedikit atau banyak yang namanya teman atau kawan akan sangat berpengaruh bagi kawannya. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, tergantung sahabat dekatnya. Maka perhatikan siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat dekat kalian. Iya. Dan bagaimana kedua orang tua yang sangat dekat dengan sang anak, tetapi justru kedua orang tua ini bisa-bisa menyebabkan si anak masuk neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Padahal si anak ini lahir di atas fitrah, yakni di atas Islam. Setiap orang itu lahir di atas Islam. Tetapi kedua orang yang justru paling dekat dengannya yang menyesatkan dia, menjadikan dia seorang Yahudi, seorang Nasrani, seorang Majusi, seorang penyembah berhala, seorang yang meminta kepada selain Allah, seorang ahlul bid'ah, dan seterusnya. Tergantung orang yang paling dekat dengannya. Maka pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya bersahabat dengan orang-orang yang buruk, ya, akan sangat berpengaruh. Ya. Sampai menjelang kematian Abu Thalib, beliau masih terpengaruh dengan dakwah yang sesat, ya, dari Abu Jahal. Baik. Ini pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Pelajaran yang lain, bahwasannya hadis ini menunjukkan kaum musyrikin mengerti dengan kalimat La ilaha illallah, memahami makna kalimat La ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Sebab itu berarti harus membenci sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Kalau kita lihat apa susahnya Abu Thalib mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Iya. Tetapi dia mengerti bahwasanya kalau dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu konsekuensinya harus membenci dan memusuhi semua sesembahan selain Allah dan orang-orang yang menyembah sesembahan tersebut. Ini makna kalimat La ilaha illallah. Maka sungguh sangat mengherankan kalau ada di antara kaum muslimin yang tidak lebih mengerti dengan kalimat La ilaha illallah dibanding kaum musyrikin sendiri, ya. Kaum musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Baik. Maka dalam hadis ini ada penegasan tentang makna kalimat La ilaha illallah, yakni berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran yang lain, bahwasannya hadis ini menunjukkan keyakinan harus disertai dengan ketundukan yang sempurna terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebab Abu Thalib adalah orang yang sangat tahu benar, tahu betul bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat jujur dan ajarannya adalah ajaran yang benar. Hakikatnya demikian. Abu Thalib paham betul. Sedari kecil, ya, sedari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil dia sudah tahu bahwa kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seorang nabi sebagaimana pengabaran yang beliau dengarkan dari para pendeta Nasrani, ya, ketika beliau melakukan perjalanan untuk perdagangan, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yani kisah Buhairah atau Bahirah, salah seorang pendeta Nasrani yang memiliki ilmu dari kitab Injil sebelum dirubah, ya. Kalau dikabarkan di dalam kitab Injil sebelum kitab Injil dirubah oleh manusia, akan datangnya seorang nabi di mana pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih kecil, yang dibawa oleh Abu Thalib untuk pergi berdagang. Jadi Abu Thalib sudah tahu, ya. Sehingga ketika pendeta ini menasihatkan sebaiknya agar dia pulang saja karena jangan sampai orang-orang Yahudi mengetahui bahwa beliau akan menjadi seorang nabi, maka mereka akan berusaha untuk membunuh beliau sebagaimana mereka telah berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi Abu Thalib sudah tahu benar, ya. Akan tetapi bersamaan dengan itu, yakni dengan keyakinan akan benarnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak mau tunduk. Abu Thalib tidak mau tunduk, ya, dengan syariat Allah, yakni tidak mau beribadah kepada Allah saja, maka tidak bermanfaat sedikit pun keyakinan beliau atau keyakinan dia terhadap kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innamal a'mal bi khawatimiha. Ya. Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung pengakhirannya. Yakni bagaimana nasibnya di akhirat kelak tergantung akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya baik, maka akan baiklah keadaannya dia di akhirat. Sedangkan kalau akhir hayatnya buruk, buruklah pula keadaannya di akhirat. Jadi andaikan seorang dalam kehidupannya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupnya, tetapi di akhir hari hidupnya dia kemudian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kekal di dalam neraka wal'iyadu billah. Iya. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari ayat ini bahwasannya diharamkannya beristighfar untuk orang-orang yang mati di atas kesyirikan, walaupun mereka adalah keluarga sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan di dalam surat At-Taubah, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba." Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat, meskipun mereka adalah karib kerabat mereka sendiri. Baik, maka di sini ada peringatan akan bahayanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang yang mati di atas kesyirikan tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang memohonkan ampun untuknya adalah seorang nabi dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan meskipun yang mereka mohon ampunkan tersebut adalah kerabat karib ya mereka sendiri, ya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga telah dilarang untuk memohonkan ampun bagi bapaknya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, permohonan ampun beliau andaikan beliau lakukan untuk pamannya Abu Talib tidak akan bermanfaat sedikit pun, sebab dia telah mati di atas kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, yakni ketika dia mati di atas kesyirikan tersebut, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan ketika kita mengatakan orang yang mati padahal dia kafir itu sebagai almarhum. Ya. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati Allah. Bahkan orang yang beriman saja, orang yang muslim, kita tahu dia seorang muslim, kemudian dia meninggal, tidak boleh kita katakan dia almarhum. Kenapa? Karena almarhum itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak tahu betul. Ya. Kita tidak tahu hatinya. Kita tidak tahu keimanan dan keislamannya apa benar-benar diterima Allah atau tidak. Iya. Sehingga kalau kita mengucapkan almarhum, seakan-akan kita benar-benar tahu dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia mati di atas kekafiran. Iya. Adapun bagi orang yang beriman, cukup kita mengucapkan doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya. Bukan kita memastikan dia itu almarhum sudah pasti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang benar kita doakan rahimahullah, semoga dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi yang kafir, tidak pantas ya diucapkan rahimahullah atau almarhum atau ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya, itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala telah melarang ya kita mendoakan orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Dan juga doa-doa tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali. Baik. Ayat ini juga atau hadis ini menjelaskan batilnya ya orang-orang yang bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selain beliau di dalam meraih suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Baik. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, dalam hadis ini ada bantahan bagi orang-orang yang menyangka akan Islamnya Abu Talib. Ya. Maka hadis ini jelas menunjukkan bahwasannya Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak mau tunduk dengan kalimat tersebut sampai akhir hayatnya. Baik. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran yang sangat besar, ya. Pelajaran yang sangat agung, bahwasannya sangat berbahaya apabila kita terlalu mengagungkan atau ikut-ikutan dengan pembesar-pembesar kaum atau nenek moyang, ya, sebagaimana yang terjadi pada Abu Talib karena terlalu mengagungkan Abdul Muttalib, yakni bapaknya, dan taklid, ya, ikut-ikutan dengan agama Abdul Muttalib, ya, agama nenek moyangnya, itulah yang menyebabkan dia binasa, ya, yang menyebabkan dia menolak al-haq, ya, menolak kebenaran. Maka dalam masalah ini hendaklah kita kembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau adat kebiasaan peninggalan nenek moyang itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak apa-apa, kita lestarikan, kita budayakan. Tetapi kalau bertentangan dengan syariat, apalagi apabila terdapat kesyirikan di situ, maka tidak boleh segan-segan untuk kita tinggalkan. Ya, tinggalkan apa saja yang berhubungan dengan pengagungan atau penghormatan kepada nenek moyang jika di situ ada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dilestarikan, ya, tidak boleh dibudayakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sebab hal itulah yang menjadikan salah satu sebab orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah dulu itu binasa, ya, menolak kebenaran dan mati di atas kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulannya, bab ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan juga menolak satu kemudaratan dari manusia atau dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka tidak selayaknya seorang menggantungkan harapannya, ya, tawakalnya, doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kepada orang yang sangat mulia seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi yang lebih rendah kedudukannya dari beliau. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar ditauhidkan. Kita hanya mengharap kepada Allah, menggantungkan hati kita kepadanya, bertawakal kepadanya, serta senantiasa berdoa kepadanya. Iya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan kepada para pendengar Radio Dakwah Syarafiyah, yang semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita masuki sesi tanya jawab kepada para pendengar Radio Dakwah Syarafiyah. Silakan yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaannya dan dicatat nomor teleponnya ke nomor 081394972127. Sekali lagi, kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya dan dicatat nomornya, kirimkan ke nomor 081394972127. Silakan kirimkan pertanyaannya, baik pada saat acara kuliah subuh berlangsung ataupun di luar acara kuliah subuh. Akan tetapi semua pertanyaan yang masuk akan insya Allah akan kita jawab pada saat acara kuliah subuh. Mungkin itu informasinya. Langsung saja kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Katanya ada hadis bahwa bumi di tangan Allah itu seperti biji sawi di tangan manusia. Benarkah dan apa sahih hadisnya? Hadis tersebut sahih, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Beliau mengatakan, "Mas samawati sab'u wal aradun sab'u fi kafir rahman illa kakhardalatin fi yadi ahaykum." Tidaklah langit dan yang tujuh dan bumi yang tujuh, jadi ini lebih dari apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan hanya bumi, ya, tapi dalam hadis langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu di tangan Ar-Rahman, di tangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya seperti biji sawi yang ada di tangan salah seorang dari kalian. Baik. Jadi ini juga sebagai koreksi dari apa yang ditanyakan. Ya, kalau yang ditanyakan hanya bumi di tangan Allah, tapi yang benar langit yang tujuh. Ya, dan kita tahu, masya Allah, langit yang pertama saja belum bisa dipecahkan. Ya, betapa besarnya langit tersebut. Ya, langit yang pertama saja belum bisa dipecahkan oleh para ahli. Berapa luasnya? Ya, berapa juta tahun cahaya luasnya? Ya. Apalagi tujuh lapis langit. Baik. Dan juga tujuh lapis bumi itu di tangan Ar-Rahman hanya bagaikan biji sawi yang ada di tangan salah seorang dari kalian. Ya. Hadisnya disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, dan diisyaratkan kesahihannya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, juga oleh Syekh Al-Albani. Baik. Hadis ini kesimpulannya menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukumnya bercumbu dengan istri di bulan puasa seperti dengan istri ketika dalam keadaan haid, yaitu hanya mencium, memeluk dalam keadaan tidak berpakaian namun tidak jima? Para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang pertengahan bahwasanya hukumnya makruh karena hal itu dapat mengantarkan pada batalnya puasa. Iya, kalau sampai terjadi jima, maka tentunya puasanya itu batal. Sedangkan yang mereka lakukan adalah hal-hal yang bisa mengantarkan kepada jima, maka minimalnya hukumnya adalah makruh. Wallahu a'lam. Apa hukumnya bagi yang menjual rambutnya? Ulama seluruh mazhab, ya, maksudnya mazhab yang empat, itu mengharamkan jual beli apapun, ya, jual beli apapun dari bagian tubuh kita. Baik. Termasuk rambut. Dan juga diharamkan untuk mengambil manfaat dari rambut tersebut. Ya. Dan di dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala secara khusus, sebagaimana dikatakan Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, "Ma la yajuzu bai'uhu muttasilan la yajuzu bai'u munfasilan ka sya'ril adami." Kata beliau rahimahullah, apa yang tidak boleh dijual ketika dia menyatu, maka ketika dia terpisah pun tidak boleh untuk dijual. Ini kaidahnya dalam mazhab Syafi'i. Apa yang tidak boleh diperjualbelikan dalam keadaan dia menyatu, ya, maka ketika dia telah terpisah, ya, seperti anggota-anggota tubuh, semuanya, semua anggota-anggota tubuh, ya, tidak boleh pula untuk diperjualbelikan. Ya. Oleh karenanya seperti ginjal, darah, itu juga tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau orang mau menyumbangkan ginjalnya atau darahnya, harus benar-benar dengan dasar keikhlasan. Ya. Tidak boleh dia perjualbelikan. Baik. Dan juga di sisi lain diharamkan kita untuk mengambil manfaat dari rambut ini. Ya, rambut, misalkan kita ambil rambut orang, ya, kita beli rambut orang atau kita minta rambut orang untuk kita sambungkan di kepala kita, di rambut kita, ya, atau digunakan sebagai wig. Hal ini telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, "La'anallahu al-wasilah wal mustausilah wal washimah wal mustausimah." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambungkan. Baik. Dan Allah melarang orang yang bertato dan minta ditato. Iya, jadi hal tersebut diharamkan. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita nanam modal kepada orang yang sudah berjalan bisnis dagang, terus kita dikasih keuntungan? Boleh apa tidak? Boleh saja, ya. Sepanjang akadnya sesuai dengan akad mudharabah atau bagi hasil yang syar'i. Ya, di antaranya yang telah sering kita sebutkan adalah adanya bagi hasil, ya, yang sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di situ, yakni jumlahnya, ya, misalkan 70-30 atau yang lainnya yang sesuai adat di situ, dan juga berani mengambil resiko untuk membagi kerugian, ya, berani mengambil resiko untuk membagi kerugian. Baik. Artinya kalau misalkan usaha yang sudah berjalan ini mengalami kerugian dengan sebab-sebab yang alami, ya, bukan kesengajaan si pengelola modal ini, maka orang yang memiliki modal tidak berhak untuk menuntut ganti rugi atas modal yang telah dia tanamkan. Iya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank, ya, atau sebagian bank. Mereka kalau pinjamkan uang, ya, meskipun mereka namakan dengan bagi hasil, kemudian kalau terjadi kerugian, mereka tidak peduli. Rugi karena apa mereka tidak peduli. Mereka tuntut orang yang meminjam ini harus mengganti. Ya, padahal dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, dia harus ditambah lagi dengan harus mengganti modal yang telah dikeluarkan. Baik. Ya, jadi tidak mengapa insyaallah taala sepanjang dia sesuai dengan akad mudharabah syar'iyyah. Baik. Wallahu alam. Apa bisa dijelaskan apa arti ijma' dan qiyas? Juga apa arti ahlus sunnah wal jamaah? Dikatakan oleh para ulama, ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid, yakni para ulama mujtahid umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal atas sebuah hukum syar'i. Atas sebuah hukum syar'i. Jadi ijma' itu artinya kesepakatan para ulama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal atas sebuah hukum syar'i. Ya. Seperti ulama sepakat salat lima waktu itu wajib. Ya, ini contoh ijma'. Baik. Adapun qiyas, dikatakan oleh para ulama, qiyas itu adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan cabang permasalahan dengan asalnya pada perkara yang di situ terdapat kesamaan sebab antara keduanya, antara dua perkara tersebut. Ini yang dimaksud dengan qiyas, ya. Seperti ulama kita mengkiaskan beras dengan gandum, ya. Kenapa? Karena adanya kesamaan sebab, ya, di dalam zakat. Gandum adalah makanan pokok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beras adalah makanan pokok bagi kita, ya. Maka kewajiban bagi gandum berupa zakat itu juga diwajibkan bagi beras, ya, dan masih banyak contoh yang lain. Adapun yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah di situ maksudnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para pelaku kebid'ahan tidak layak dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah atau aswajah. Iya. Sebab yang namanya sunnah harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi hal-hal yang baru, yang muhdats. Karena setiap muhdats bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu bersatu di atas kebenaran. Ya. Bukan bersatu tetapi di atas kebatilan. Ini makna al-jamaah. Makna yang lain, al-jamaah itu adalah sebuah pemerintahan kaum muslimin, bahwasanya pengikut sunnah haruslah mentaati pemerintah kaum muslimin. Meskipun pemerintah itu misalkan bermaksiat kepada Allah, sepanjang dia tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka kita tetap wajib taat ya, kepada pemerintah kaum muslimin. Barang siapa yang menyimpang dari akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari manhaj atau dari metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya, para pelaku bid'ah, para pelaku kesesatan, ya, yang memiliki akidah yang menyimpang dan ibadah-ibadah yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula orang-orang yang menentang pemerintah yang sah, ya, pemerintah kaum muslimin yang sah, mereka juga bukan ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka telah mengikuti manhaj khawarij, ya, ahlul bid'ah wal furqah, ya, yang menentang kepada penguasa kaum muslimin. Nabi SAW telah mengingatkan khawarij ini adalah kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah anjing-anjing neraka dan seburuk-buruknya makhluk yang terbunuh di kolom langit ini. Ya. Jadi yang mengeluarkan seseorang itu dari ahlu sunnah wal jamaah ada dua bentuk secara globalnya. Bentuk yang pertama, apabila dia menyelisihi aqidah atau manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sedangkan bentuk yang kedua, kalau dia menyelisihi pemerintah kaum muslimin, artinya dia keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersatu di atas kebenaran. Iya, bersatu di atas al-haq. Jadi, yang dikatakan persatuan, yang dikatakan jamaah itu tidak mesti harus banyak orang. Iya. Satu orang kalau dia sesuai kebenaran, dialah yang dikatakan al-jamaah. Banyak orang tetapi tidak sesuai kebenaran, maka tidak layak dikatakan al-jamaah. Ya, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Baik, ini yang dikatakan dengan al-jamaah. Iya. Maka hendaklah kita masing-masing berusaha untuk menjadi ahlu sunnah yang berjamaah yang sebenarnya, yakni dengan benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti kebid'ahan. Iya. Tidak layak para pengikut bid'ah, para pelaku kesesatan itu menamakan diri sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Jadi meskipun banyak orang menamakan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka itu tidaklah bermanfaat bagi mereka, ya, penamaan diri mereka atau organisasi mereka dinamakan dengan aswaja itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka kalau kenyataannya mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang kita maksudkan sunnah di sini adalah seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah akidahnya, ibadahnya, ilmunya, pengamalannya. Iya. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, maka terimalah, sedangkan apa yang dia larang tinggalkanlah. Demikian wallahu alam. Ada seorang mempunyai keponakan laki-laki dari jalan suaminya. Dia dititipkan orang tuanya dari umur 2 tahun dan sudah sangat menyayanginya dan tidak ingin dipisahkan suatu saat karena bukan mahram baginya. Dengan alasan itulah dia ingin menjadikannya mahram dengan cara memberi dia ASI sebanyak setengah gelas yang dia dapat setelah melahirkan, ketika anak tersebut tengah tertidur. Kemudian dibangunkan dan diberikan ASI itu. Katanya didapat setelah melahirkan anaknya yang meninggal karena lahir sebelum waktunya 9 bulan. Dan anak tersebut telah meninggal ketika dilahirkan. Ketika itu anak tersebut kalau enggak salah berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Dan beristinbat dengan sahabat. dibenarkan atau tidak cara tersebut dengan catatan dia tidak mempunyai anak satupun. Kesemuanya meninggal setelah dilahirkan dan meninggal dalam kandungan. Baik. Tentang perkara ini, para ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, sebagaimana dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi hafizahullah ta'ala dalam salah satu risalah beliau, yakni tentang menyusui orang dewasa, bahwasannya yang benar apabila memang keadaannya seperti yang terjadi pada sahabat yakni Salim Maula Abi Hudzaifah, dan barangkali persis ya seperti yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini, maka boleh insyaallah ta'ala dan menjadi mahram apabila telah diberikan susuan padanya. Iya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, yakni menceritakan tentang Sahla bintu Suhail yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sahla bintu Suhail ini adalah istri Abu Hudzaifah. Iya. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Hudzaifah tidak suka kalau Salim ini, ya, bekas budaknya yang sedari kecil, ya. Salim bekas budak Abu Hudzaifah yang sedari kecil itu dipelihara, ya, atau hidup di dalam rumah tangga Abu Hudzaifah. Berarti ketika dia sudah dewasa, Abu Hudzaifah sudah tidak suka lagi, ya, kalau dia suka keluar masuk di rumahnya, ya, karena dia bukan mahram bagi istrinya. Tapi ini menunjukkan kecemburuan yang besar, ya, oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bagian dari keimanan, ya, bagian dari keimanan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam tidak akan masuk surga orang yang tidak cemburu, ya, tidak cemburu melihat istrinya berbicara atau berjumpa atau bahkan sampai bersenda gurau dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Ini Abu Hudzaifah sekedar melihat Salim yang sudah dewasa, padahal sedari kecil dia tumbuh di rumahnya. Tapi karena dia sudah dewasa, ya, sudah balik, lalu masuk keluar di rumahnya ada istrinya di situ, dia cemburu. Ya, dia tidak suka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Susuilah dia." Ya. Susuilah dia si Salim ini, padahal dia sudah besar. Iya. Maka pada akhirnya Salim disusukan dan menjadi mahram bagi istrinya. Baik. Kalau kasus, ya, pendapat yang pertengahan dalam masalah ini, kalau kasusnya seperti ini, yakni anak itu dipelihara dari kecil dan sangat sulit untuk berhijab darinya karena dia tinggal bersama, iya, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala, ya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, diberikan susuan dan anak itu telah menjadi mahram bagi si istri ini, ya, atau istri dari pamannya. Baik. Nah, ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha, juga pendapat Atha bin Abi Rabah, ya, Syekhul Islam Imam Al-Qayyim As-Sunani dan Asy-Syaukani, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Demikian wallahu alam. Kalau binatang dikasih nama seperti nama manusia, boleh apa tidak? Ya, tidak boleh, sebab hal itu mengandung penghinaan kepada manusia. Baik. Apa hukum berbicara bagi yang ingin dinikahinya? Ya, apa hukum berbicara dengan calon yang ingin dinikahinya? Ya. Pertama, boleh saja kalau memang pembicaraan itu perlu. Tetapi dengan syarat harus disertai mahramnya, ya, kemudian menutup aurat, kemudian si wanita ini tidak boleh melembutkan suaranya. Ya. Intinya harus mengikuti adab-adab Islami, ya, dalam hal tersebut. Baik. Adapun pembicaraan yang tidak perlu, apalagi sampai berdua-duaan, ya, dan si wanita ini memanja-manjakan suaranya, maka ini hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dosakah seorang ibu melarang anaknya menikahi seorang laki-laki bukan salaf?

Meskipun pada saat yang sama juga dia tidak boleh menikahi anaknya sendiri dari hasil perzinahan, walaupun secara hukum dia bukan anaknya, sehingga tidak boleh dinasabkan kepadanya. Ya. Misalnya bapaknya bernama Fulan, ya. Maka anak hasil zinanya ini tidak boleh dikatakan Fulan bin Fulan, ya. Fulan bin Fulan tidak boleh, sebab dia bukan anaknya sendiri. Karena dalam syariat dilarang menasabkan anak kepada selain bapaknya. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Dan bagi para pendengar, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Demikian tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja sebagaimana biasa ke nomor 0813 949 72127. Dan bagi yang request murakal, insya Allah akan diputar setelah zikir pagi mungkin, insya Allah. Maka kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.